Menangis pun terserah, tertawa pun terserah. Aku tak sempat lagi memikirkanmu. Aku tak sempat lagi ingat dirimu. Cinta tiga cinta. Aku tak butuh lagi. Aku tak mau lagi melihatmu. Aku tak mau lagi ingat dirimu. Sudah ku putuskan meninggalkan dirimu. Kau harus terluka. Bagiku dirimu tak pantas untukku. Sudah ku putuskan meninggalkan diri. Melihat.